Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dalam hidup pasti tidak ada yang tidak punya masalah. Pasti, ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan setiap orang hidup pasti punya masalah. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke 155. Walanabluwannakum bisyai'. Dan setiap orang hidup pasti kami akan uji dengan persoalan. Jadi tidak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Ini pun kelihatan tenang-tenang, nyaman, halus, mencatat, belum tentu nggak punya masalah itu. Mungkin merangkak ke sini ada persoalan belum selesai, macam-macam ya. Baik, pasti itu. Minal khawf, ada yang sedang khawatir, sedang gelisah, tidak tentram, ada. Ya. Waljur, yang lapar, sudah diumumkan mau sarapan cepat-cepat ke sini ya. Mungkin. Wanaqsun minal amwal, kekurangan harta benda, berkurang. Wal anfus, yang sakit, bahkan ada yang wafat kerabatnya, saudaranya. Ya. Kita doakan saudara kita. Kami hari Selasa sempat ke daerah sini, ke pojok dan saudari kita di sini, ya, kerabat kita semua yang diuji oleh Allah, ya, kehilangan keluarganya, dari mulai putra putrinya dua, kemudian suaminya. Kita doakan insya Allah ada kebaikan. Itu ujian. Ya. Wathalat atau hasil kerja keras yang dirampas orang, sudah tanam modal, sudah kuat, sudah segalanya, tiba-tiba ketika mau mengambil sesuatu diambil orang. Mungkin terjadi itu. Ya. Mungkin terjadi. Jadi tidak ada setiap orang dan punya masalah. Jadi perbandingannya, persamaannya, hidup berbanding lurus dengan persoalan. Jadi kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup. Saya tanya, bapak, ibu ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak ingin punya masalah, takut nggak hidup. Ya? Ingin punya masalah, takut repot. Gitu. Jadi maunya apa sebetulnya? Kita kembalikan dulu. Kita tidak bisa mengelak dari masalah. Ya. Karena masalah itu dicipta oleh Allah untuk menguji kita. Ya. Dalam kehidupan itu untuk menguji siapa yang bisa meningkatkan amal baiknya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Supaya meningkat amal baiknya. Ya. Karena kalau enggak dibuat seperti itu, kapan manggil Allahnya? Kapan meningkat kualitas imannya? Harus ada. Harus ada satu situasi yang kita memanggil Allah. Maka ada kesulitan, ada penyakit, ada sulit dan sebagainya. Maka saat merasa itulah kita mencoba menagih janjinya. Ya Allah, dulu engkau berjanji akan merawat saya, memperhatikan saya, menyembuhkan saya. Sekarang saya mau minta, bagaimana caranya? Maka turunlah ayat-ayat. Saya kasih contoh cepat, misalnya kita ambil yang pertengahan Quran surah 17 ayat 110. Qulillah, jika antum punya masalah, ya panggil Allah. Sebut namanya. Itu aturan pertama, jangan sebut yang lain dulu. Yang pertama berjanji pada kita membantu, itu Allah, bukan yang lain. Allah. Kan kita pernah bahasnya di awal pertemuan, di surah 7 ayat 172 itu. Saat kita mulai pertama usia 4 bulan dalam kandungan, dan bahkan sekarang kita tidak mengingatnya, Allah sudah ingatkan kembali. Ya. Perhatikan kalimat Qur'annya. وَإِنْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. Kalimat Allahnya ketika mengambil perjanjian dengan kita usia 4 bulan dalam kandungan, kata Allah, siap tidak menjadikan saya sebagai Rabbu. Saya pernah terangkan ini, ya, Rabb itu seakan dengan rububiyah, perawatan, perhatian, pemenuhan kebutuhan. Rabb namanya. Ya Rab, makanya orang Arab kalau ingin memanggil sesuatu dengan cepat, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, karena Allah telah janji. Kalau bahasa bebasnya, siap tidak menjadikan saya sebagai Tuhan, nanti kalau kamu punya masalah, saya mudahkan. Kalau sakit, saya sembuhkan. Kalau butuh, saya berikan. Kalau engkau merasa sesuatu, saya sayang, semua diberikan. Ya, kamu tidak. Hampir tidak ada yang tolak. Karena itu jawabannya bala. Bala itu setuju dengan masyarakat. Yuk ikut saya. Nanti kalau sulit dimudahkan, sakit disembuhkan, salah dimaafkan, dosa diampuni, segala diberikan, tidak akan ada yang nolak. Makanya jawabannya bala, ya, bukan na'am. Kalau na'am itu masih umum, ya. Na'am itu setuju, tapi boleh jadi di satu kejadian, satu keadaan yang lain, persetujuan ini tidak didasari dengan ketentraman hati. Ya, karyawan diminta oleh atasannya, tolong kerjakan ini. Lisannya mengatakan siap, na'am, ya. Tapi barangkali hatinya berkata, baru tadi dikasih tahu begini, sekarang diminta lagi. Mungkin begitu. Ya. Tapi kalau bala, itu tidak ada alasan apapun. Siap, setuju. Ya, tuntas. Ah, karena Allah sudah meminta kita, ayo, sudah berjanji pada kita ingin memberikan apapun, ya. Maka adab yang pertama, kalau kita butuh sesuatu, sebut dulu Allah minta, ya. Kata Allah, ulidullah, sebab sebelum manggil siapapun, sebut Allah. Saat sakit, sebelum ke dokter, ya, sebelum minta, sebelum dipanggil si pulan, Allah dulu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kau uji hamba dengan penyakit, mudah-mudahan dengan kesabaran ini mengumpulkan dosa-dosa. Duhai Allah, Masya Allah, perhatikan Nabi Ayub itu. Nabi Ayub, Quran surah ke 21 ayat 83 sampai dengan 84. Wa ayyuban, bukan wa ayyubu ya, wa ayyuban. Padahal dalam bahasa Arab, satu kalimat kalau dibuka pertama kali itu harakatnya harusnya dhamma, al-masjidu kabirun, ya, bisa asy-syari'u wasi'un, masjid luas, masjid besar, jalan luas, biasanya. Tapi ini pakai fathah, a wa ayyuban. Ya. A itu apa? Fathah atau apa? Fathah. Fathah itu terbuka artinya. Maksud terbuka. Nanti satu kali kalau belajar fikih bahasa, ya, dalam bahasa Arab, itu kita akan mempelajari di tingkat ilmu yang agak dalam, bahwa setiap, bukan setiap kalimatnya saja, hurufnya bahkan harakat dalam bahasa Arab itu ada maknanya, ada artinya. Fathah itu artinya terbuka. Fathah dari kata fathah, istahil bal, buka, meluas, ya. Kalau ada kalimat dibuka dengan fathah, harakatnya itu tandanya kisah yang disampaikan itu dibuka oleh Allah untuk kita pelajari. Jadi inspirasi, ya. Seakan-akan dikatakan ini saya buka nih kisah Ayub, silakan Anda pelajari. Wa ayyuba idnana rabbahu rabbi anni massaniya dhurru wa anta arhamar rahimin. Perhatikan, Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah, tidak mudah ujiannya. Beliau orang kaya, Masya Allah, kemudian juga sejahtera keluarganya, anaknya 12, sehat seluruhnya, tapi rajin ibadah. Rajin, luar biasa, rajin. Tidak mudah melakukannya. Ya. Maka diuji oleh Allah, kamu ini rajin, kita uji. Bagaimana kalau kekayaannya dihilangkan? Satu hari habis semua. Satu hari. Ada yang dalam satu hari bangkrut semuanya? Habis. Ya. Maaf, ternaknya mati semua, kebunnya terbakar, habis seluruhnya. Tapi Masya Allah, Nabi Ayyub alaihissalam bukan menurun, naik dua kali lipat. Ya. Biasa baca Quran misal satu halaman, sekarang satu lembar. Biasa satu juz, 10 juz. Naik lagi, naik bertambah. Ya. Coba lihat tahapannya ya, nanti itu yang bisa kita lakukan kalau ingin dipercepat. Naik, bukan turun. Ya. Umumnya kan, mohon maaf Pak ya, nah, kalau rajin tahajud itu umumnya sudah apa? Baik, kalau sudah diberikan kan jarang ya, jangan lagi. Tapi ada yang terbalik kadang-kadang, ya, ada yang terbalik. Biasa rajin sholat, rajin puasa, begitu diuji oleh Allah, ada persoalan misalnya di pekerjaannya, jadi turun. Untuk apa sholat, sholat pun kemarin masih diuji juga, ada yang begitu. Ya, itu kebalik rumusnya, ayo naik. Oleh Allah diganti, tambah. Barangkali karena kamu dalam keadaan masih ada di sekitar 12 anak, masih ada yang motivasi menguatkan, jadi kamu tabah, diwafatkan dalam satu hari 12 meninggal dalam satu hari. Tidak mudah kehilangan satu saja, barangkali sudah dipikirkan luar biasa. 12 anaknya wafat dalam satu hari, dalam satu hari. Ayub bertambah lagi ibadahnya, malah tidak kurang. Ya. Ya sudah, semua milik Allah, mau diapain lagi? Ya. Inna lillahi wa inna semua yang kita rasakan, bahkan diri kita sendiri itu punya Allah. Punya Allah, cuma dititipkan saja supaya kita rawat. Ya. Di kapan saja Allah mau ambil terserah Allah. Saya titipkan handphone pada bapak, pada ibu. Ya, kan terserah saya mau ambil kapan saja. Ini mata punya Allah, mau diambil kapan saja terserah Allah. Tangan punya Allah, bukan punya saya. Mau diambil kapan saja terserah. Cuma pastikan saat diambil dalam keadaan yang terbaik. Gunakan pada yang baik-baik. Karena itu rugi kalau diberikan mata tidak pernah memandang yang baik. Itu akan ditanya matanya, Pak. Kasihan itu mata. Kasihan. Quran surah 17 ayat 36 itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar. Akan ditanya. Wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jika ada orang berbuat keburukan tanpa ilmu, kemudian dia kerjakan keburukan, itu telinga, pendengaran, penglihatan, suara hati akan ditanya. Di matanya akan ditanya, kamu kerjanya apa? Apa enggak lihat dalam kebaikan itu? Kenapa tidak diingatkan? Mata akan berkata, ya Allah, saya sudah lihat, cuma yang punya, dia enggak mau menggerakkan. Ya. pendengaran, apa kamu enggak dengar saat dipanggil lewat azan itu? Kemana kamu? Telinga akan bicara, ya Allah, saya sudah dengar, tapi yang punyanya tidak mau mengikuti. Mau jawab apa itu? Karena itu ketika dititipkan mata, kata Quran, Quran surah ke-24, namanya masjid ini, Ad-Dur, ayat 30 itu. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada para pria yang beriman, ya, jaga pandangannya, lihat yang baik-baik, itu cara merawatnya. Sama persis, itu baru diri kita itu, ya, baru diri kita. Lihat yang baik-baik, ibu juga ayat 31 itu kan untuk perempuan itu. Wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihim. Saya seringkali berkurang mengatakan dalam tanda petik, kemarin di istiqlal saya sampaikan, Bapak kalau lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Oh, lain kan? Ini, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, seharusnya satu saat kapan saja akan diambil. Kapan saja. Ya. Jadi kalau kita hidupnya mau tenang, mau nyaman gitu, sudah serahkan sama Allah. Kita nggak punya, cuma di TV. Ya. Ada yang di TV pengetahuan, punya Allah kapan saja mau dicabut, selesai. Ada yang dititipi harta benda, punya Allah, ya kapan saja mau diambil selesai. Jadi kadang-kadang ada orang dititipkan oleh Allah, kamu tugasnya ibadah, ini saja amalan kamu, tahajud, baca Quran, sholat, macam-macam. Kamu diberikan harta benda karena di sini amalan kamu, tahajudnya kurang, puasanya kurang, ini ambil, ambil rumusnya Quran surah 28 ayat 77 itu, gunakan pada kebaikan, terus lakukan, insyaallah itu yang dilakukan oleh ibu. Jadi gak usah hidupnya Pak Bu. Tapi Allah saya katakan, yang bikin pusing itu dunia. Kalau ibadah tidak. Yang bikin pusing dunia. Saya belum pernah dengar sampai dengan hari ini, ada orang pusing bikin ibadah. Ustaz, ya Allah, pusing saya. Kenapa? Itu kenapa sih salat subuh itu dari dulu sampai sekarang dua rakaat saja. Pusing saya. Belum pernah dengar saya. Orang bikinkan ibadah, tidak ada yang pusing. Salat-salat, puasa-puasa, tidak ada yang bilang pusing. Tapi dunia ini yang selalu membawa ketidaktenteraman, gak enak rasanya. Ya. Saluran ini kurang pusing, ya. Mobil belum datang pusing, ya. Snacknya belum datang pusing, macam-macam itu. Ya. Jadi itu yang membuat kita kesulit acaranya. Lekatkan itu milik Allah, bukan punya kita. Sederhana, cuma kita lewat. Itulah yang dilakukan oleh Ayub. Ketika diwafatkan 12 anaknya, punya Allah. Mau dipanggil kapan saja selesai. Ah, kamu sehat, kasih sakit oleh Allah. Begitu diberikan sakit, bertambah lagi ibadah. InsyaAllah. Sampai satu ketika istrinya mengatakan, Pak, kalau dalam bahasa kita, Papa kan Nabi, Rasul. Pasti kalau meminta, akan dijawab. Kenapa tidak berdoa saja disembuhkan? Gak minta kaya, gak minta dikembalikan, cukup minta saja sembuh. Supaya nyaman aktivitasnya. Apa kata Ayub? Perhatikan jawaban dari Ayub. Ya, sederhana saja dalam bahasa bebas di bahasa kita, berapa lama kita bahagia? Kita 20 tahun. Lalu berapa lama kita diuji seperti ini? Beberapa tahun. Ya. Dalam riwayat disebutkan 8 tahun. Sebagian menyebutkan. Kata Ayub, nanti saja, kalau keadaan ini sama dengan bahagia kita, sama-sama 20 tahun, baru saya minta. Ya. Malu rasanya, dikasih bahagia 20 tahun, dikasih ujian baru beberapa tahun, sudah minta. Malu sama Allah. Malu. Ayub. Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, disebut penyabar, bebas dari kesalahan, diuji, masih sabar 20 tahun menanti. Ini ada orang, bukan di sini ya, bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas, amalan berantakan, hisabnya menegangkan, baru dikasih beberapa menit saja sudah mengeluh, ya Allah, kenapa saya? Wah, kata Allah, why not? Kenapa tidak? Karena kamu yang bisa, yang lain belum tentu. Ya. Tapi yang menarik nih, yang menarik, ketika Ayub sudah merasakan penyakit yang mengganggu ibadah beliau. Jadi bukan mengganggu fisiknya, tapi mengganggu ibadahnya. Kalau fisiknya terima saja enggak apa-apa. Tapi ketika ibadahnya terganggu, merasa tidak nyaman, baru memohon kepada Allah, Rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Duhai Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah kepada-Mu. Maka mohon berikan saya kemudahan supaya ibadahnya nyaman lagi. Allah, ketika meminta dengan kalimat ini seketika langsung dijawab, fastajabna, kami jawab ayat itu, kami sembuhkan beliau itu. Yang paling menarik, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, kami kembalikan lagi. Jadi setelah sembuh dikembalikan lagi, ya, anak-anak yang meninggal itu, ya, dikembalikan itu bukan yang dihidupkan seperti semula, bukan, karena ajalnya sudah tiba, ya, selesai. Maksudnya saat sembuh Ayub bergaul lagi dengan istrinya, masya Allah, mengandung lagi, mengandung lagi, mengandung lagi. Tapi bahasa Qurannya wa atainahum mithlahum wa mithlahum ma'ahum, ya, wa atainahu ahlahu ya wa mislahu ma'hu, dikembalikan lagi keluarganya 12, wa mislahu ma'hu, dan yang semisal dengan mereka. Jadi 12 tambah 12 lagi 24 anak, istrinya sehat menanggung lagi 24 anak lahir. Jadi dari 12 jadi 24, dan 12 yang semula ini mirip-mirip dengan yang sebelum yang meninggal itu, solehnya, baiknya, takwanya, dikembalikan 24 anak. Masya Allah, yang paling luar biasa di kampung itu ketika mendengar Ayub yang baik, yang soleh, yang taat, sembuh, mereka datang menjenguk. Biasa mereka ketika datang membawa makanan, membawa harta, membawa macam-macam, menjenguk itu, sampaikan Masya Allah Ayub ketika dikunjungi itu, selesai kunjungan hartanya bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi yang menarik ujung ayatnya di ayat 84 itu, Quran surah 21, wa dzikra lil 'abidin. Ini fathahnya. Wa dzikra, kisah ini harus menjadi pengingat, inspirasi bagi hamba-hamba Allah yang mengalami peristiwa serupa atau bahkan jauh di bawah itu, lakukan seperti Ayub bintang. Seperti Ayub bintang. Ayub bintang seperti apa? Rabbi, menyebut nama Allah. Nama Allah. Maka Allah tawarkan nama-namanya di tauhid asma wa sifat. Dia kulit Allah, sebutlah Allah saat Anda punya persoalan. Jangan dulu mengeluh, terima dengan sabar. Awil Ar-Rahman, atau sebut namanya Ar-Rahman. Apa yang paling menarik kalau kita tahu, ini yang kita pelajari. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Setiap Anda ingin menyeru kepada Allah, kata Allah, silahkan pilih. Allah punya nama-nama terbaik sesuai dengan keperluan kita. Jadi saking sayangnya Allah, semua masalah kita itu sudah disandingkan dengan nama yang khusus. Ya, tinggal sebut aja. Bisa sulit, sebutnya Al-Fattah. Nama Allah yang dikhususkan saat orang merasa sulit, meminta untuk dibukakan kesulitannya. Butuh rezeki, sebut namanya Ya Razzaq. Nama yang dikhususkan bagi orang yang membutuhkan rezeki. Butuh apapun, butuh apapun. Ya. Ada masalah supaya dikuatkan kesabaran, Allah punya nama lagi, As-Sabr. As-Sabr yang mengiringi dan memberikan keteguhan pada orang-orang yang sedang diuji dengan musibah supaya sabar. Ada semuanya itu. Ya. Dan hebatnya, ujian manusia tidak akan keluar dari nama-nama ini. Semuanya dari situ. Jadi kalau orang cerdas yang pintar itu, sebelum diuji dia sudah belajar ujian apa yang dialami. Seperti orang ujian di sekolah, universitas, kan sebelum ujian belajar dulu, mungkin ini soal yang keluar, ya, ini bahan-bahannya. Nah sama saja ujian hidup juga begitu, semua masalah itu ada di Quran, dari mulai yang di dalam rumah tangga, dari kita sendiri, yang di rumah, kelingkungan, sampai yang paling luas, ada semuanya, gak ada yang tidak ada, ya. Makanya rumus menghadapi ujian itu, sebelum diuji, keluarkan dulu, sehingga ketika kita diuji, sudah siap, tahu cara menyelesaikannya, tidak akan mengeluh. Makanya ada orang yang saat diuji dia malah gembira. Wabashshir as-sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Kenapa hal ini? Ya. Siap, ya. Siap sebelum diuji, menerima dengan sabar saat diuji, menyelesaikan dengan ilmu untuk saat dia mengatasi ujian itu, selesai masalahnya. Nah, pelajaran yang membahas tentang bagaimana cara kita memohon kepada Allah, meminta dengan benar, itu disebut namanya dengan tauhid al-asma wa sifat. Dari kalimat Quran, al-asmaul husna. Kenapa ilmu ini penting dipelajari? Karena tidak sedikit orang minta, nyebut al-fatah tapi masalah tidak selesai-selesai. Nyebut al-razzaq tapi mohon maaf rezeki tidak turun-turun. Ya? Apa masalahnya? Nah, ilmu inilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara memintanya, seperti apa menyikapinya. Jelas begitu?